Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahu al-azim. Para pemirsa MNC televisi, hadirin wal hadirat rahimakumullah, serta murabbi kita ananda al-ustaz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang dimuliakan Allah SWT, subuh hari ini kita berbahagia bisa berkumpul di masjid yang sejuk dan nyaman ini. Kita sampaikan syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian serta pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas sedikit tentang ilmu agama kita yang sangat luas, yaitu jangan berlaku zalim. Kezaliman ini adalah sesuatu yang sangat Allah benci. Tadi ayat Quran yang saya bacakan adalah surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Sesungguhnya kami Allah telah mengemukakan amanat kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha, maka semuanya menolak, semuanya enggan untuk memikul amanah itu karena mereka khawatir akan mengkhianati amanat itu. Wa hamalahal insan, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Manusia mau dan sanggup memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim, lagi bodoh. Jadi ini sudah diceritakan Allah bagaimana lawan daripada memikul amanah adalah khianat, dan khianat itu adalah kezaliman yang besar. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, ada satu hadis yang layak kita renungi pagi ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini hadis qudsi, Allah yang berfirman, Nabi yang menceritakannya kepada kita. An Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam, termasuk beliau dalam kelompoknya. Beliau adalah penghulu suku Ghifar. Suku Ghifar itu adalah sebuah desa kecil yang terletak antara Mekah dan Madinah. Beliau masuk Islam, datang sendiri, menyelidiki Nabi sendiri. Ketika itu Islam masih didakwahkan secara sembunyi-sembunyi. Maka beliau masuk Islam dengan izin Allah SWT. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, daripada Nabi SAW, fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qal, dimana telah diriwayatkan oleh Nabi akan apa yang diceritakan atau difirmankan Allah kepada beliau. Sesungguhnya Allah telah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kamu juga merupakan satu hal yang diharamkan. Subhanallah. Allah tidak pernah berlaku zalim. Kita yang kadang-kadang kurang sabar saja. Kurang sabar. Allah tidak akan memikulkan suatu beban kepada manusia kecuali manusia itu mampu memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuman kita sedikit sabar saja. Kadang-kadang kita menganggap, wah ini kenapa datang bala bencana terlalu berat memikulnya. Bagaimana Tuhan ini? Bagaimana Allah ini? Apa Allah tidak memperhatikan saya? Oh, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk pada kita. Perasaan kita saja mengatakan itu buruk. Padahal yang diberikan Allah itu perlu untuk kita dan baik. Salah satu contoh anak-anak. Sakit. Dibawa ke dokter. Disuntik sama dokter sakit. Dia bilang, wah dokter zalim, sakit. Saya udah sakit, ditambahi sakit lagi. Sampai rumah dikasih obat sama ibunya. Obatnya pahit. Dia bilang, waduh ini apa ini ibu menyiksa saya. Obat pahit, saya sudah sakit, kasih makanan pahit. Padahal dia sabar sedikit saja. Yang pahit itu, yang sakit itu menyebabkan dia sembuh. Sama kita juga dengan Allah SWT. Kadang-kadang diberi pukulan sedikit, kita jerit-jerit. Nah bahayanya kalau kita menyangka jelek sama Allah, iman bisa batal. Satu hari ada terjadi kecelakaan, satu bus rombongan anak sekolah, tamat sekolah menengah atas pergi ke Bali, kira-kira 11-12 tahun yang lalu, terbakar, beberapa orang mati terbakar subuh-subuh itu di perjalanan ke Bali. Berapa hari, berapa besoknya ibunya pada datang, ada satu ibu berguling-guling seraya menjerit, ya Tuhan Allah, engkau tidak adil. Ya Allah, kalau Allah gak adil siapa lagi yang adil? Ketika kita mengatakan Allah tidak adil, iman kita dicabut oleh Allah SWT, batal. Dia jatuh murtad di sisi Allah SWT. Wajib tobat dan syahadat lagi. Perbaharui imannya. Inilah bahayanya kalau kita tidak menjaga tauhid akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itulah saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, betul-betul kita harus sangka baik sama Allah. Kalau ada yang Allah berikan pada kita sedikit, kita sakit, tahankan sebentar. Ada kelebihan, dosa kita diampuni, derajat kita dinaikkan. Jangan sampai kita mengatakan kepada Allah sesuatu yang buruk, yang kita anggap, wah ini pahit, ini berat, padahal kita sudah senang lama. Sakit 2 hari kita mengeluh, menyalahkan Allah. Padahal kita sehat sudah 50 tahun. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Silakan ayah. Ya, kezaliman ini diharamkan Allah atas dirinya. Tidak mungkin Allah berlaku zalim. Oleh karena itu kita juga jangan sempat melakukan kezaliman pula kepada Allah. Apa itu? Bisakah kita berlaku zalim pada Allah? Bisa. Ketika kita mengatakan Allah tidak adil, kita zalim. Jatuh kepada diri kita sendiri. Ketika kita mengatakan Allah itu banyak, kita zalim. Tak mungkin Allah banyak. Kalau banyak pasti berantem satu hari. Kita aja sama suami istri berdua aja berantem satu hari kok. Kata orang Melayu, telur sama telur dalam sangka beradu. Apalagi Tuhan sama Tuhan. Maka tidak ada Tuhan banyak. Tuhan satu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maha Esa, tiada syarikat baginya. Jangan sampai kita melakukan kezaliman. Kemudian jangan zalim pada Nabi. Kadang kita ini zalim sama Nabi. Waktu hidup Nabi disakiti, zalim. Waktu dulu sahabat ketemu Nabi, zalim. Suara kita lebih keras dari suara Nabi. Itu dilarang oleh Allah SWT. Sekarang setelah Rasul wafat, bisakah kita berlaku zalim pada Nabi? Bisa, menghina Rasul. Berapa banyak hari ini orang menghina Rasul. Kadang-kadang orang Islam sendiri manggil Nabi aja gak mau pakai pangkat. Maka Muhammad pun pergilah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Dikawani sama Abu Bakar. Dikejar-kejar sama Abu Jahal. Loh, kok serupa manggilnya? Rasul, Abu Bakar dengan Abu Jahal sama saja cara manggilnya. Tentu harus beda. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'da. Jangan kau jadikan panggilanmu terhadap nabimu itu seperti manggil temanmu sendiri. Harus berbeda. Mau manggil Pak RT aja. Assalamualaikum Pak RT. Pak Gubernur yang terhormat. Giliran Rasulnya Muhammad berkata. Kenapa begitu? Katakanlah Rasul kita bersabda, Nabi kita bersabda, kan manis. Dan salah satu lagi yang paling bahaya adalah mengatakan, ketika Nabi sudah wafat, Nabi gak ada apa-apanya lagi. Lebih berharga tongkat saya dari Nabi setelah wafat. Ini kezaliman terhadap Rasul yang luar biasa. Saudara-saudara yang mulia, kita kembali kepada hadis riwayat Imam Muslim tadi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalau Allah manggil hai hamba-hambaku, kata ahli tafsir hadis, dua yang dipanggil itu. Pertama, jin dan manusia. Malaikat enggak, karena malaikat enggak kena beban agama. Hai hambaku, puasalah. Malaikat enggak pernah makan, enggak pernah minum. Hai hambaku, jangan berzina. Malaikat tidak punya syahwat, tidak punya kelamin, bagaimana mau berzina? Malaikat tidak masuk sini. Yang dipanggil ini adalah jin dan manusia. Walaupun malaikat itu hamba Allah, binatang enggak masuk juga. Karena binatang tidak mukallaf, tidak menanggung beban agama. Kalau binatang berzina sama ibunya juga, bapaknya tenang-tenang aja. Enggak ada masalah, namanya binatang kok. Mana ada binatang marah? Heh, dan tidak pernah disebut berzina ya, Bia? Enggak pernah disebut berzina. Enggak sebut. Binatang enggak disebut berzina. Dia kawin sama ibunya, orang bilang apa? Ini burung ini kawin sama ibunya kemarin. Oh, enggak ada dibilang berzina. Manusia enggak boleh, sebab ada aturan. Subhanallah. Nah, dua ini dipanggil, jin dan manusia. Jangan alergi cerita jin. Loh, kalau udah cerita jin, syirik. Nah, syirik itu kalau menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu baru namanya syirik. Kalau cerita jin, disuruh. Dalam Al-Quran ada satu surah, namanya surah Al-Jin, surah jin. Ada lagi cerita-cerita tentang jin dalam Quran. Banyak hadis-hadis cerita itu. Nah, kita disuruh beriman. Jin itu salah satu makhluk Allah. Yang wajib juga ibadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali mereka itu, jin dan manusia, diciptakan untuk menyembah aku, kata Allah. Nah, jadi jin itu ada yang menyembah Allah, beriman, masuk surga. Ada jin yang kafir, durhaka, ya masuk neraka. Cuman ada kadang-kadang ini ya, anak-anakku yang murid-murid ini kadang-kadang sedikit agak bandel sama gurunya aja nguji. Tuan guru, jin itu dari apa? Diciptakan dari api, nak. Lah, kalau jahat masuk neraka. Iya, api sama api gak sakit dong. Kalau manusia dari tanah, masuk neraka, panas, sakit. Kalau jin, api sama api, kawan dianya. Seneng dong. Apa benar jin di dalam neraka tidak sakit? Jin dalam neraka juga sakit. Tapi sama-sama api. Makanya si guru menjawab, kita ini dari apa, nak? Dari tanah. Coba ambil batu bata. Buat apa, guru? Buat dikeprukkan ke kepalamu. Ya bocor, tuan guru. Sakit. Sakit. Tapi sama-sama dari tanah. Walaupun sama-sama dari tanah, kalau dikeprok batu bata sakit juga. Walaupun jin dari api asalnya masuk neraka, sakit juga. Sama itu. Jadi jin dipanggil, manusia dipanggil. Selalu dalam Quran kalau Allah menyebut jin dan manusia, mesti jin duluan, baru manusia. Karena jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Wahai hamba-hambaku, jin dan manusia. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku, kata Allah, menjadikan antara kamu itu kezaliman merupakan satu yang haram juga. Ini ada empat katanya. Ya ibadi, ini ada empat. Bainakum itu ada empat artinya. Antara kamu. Pertama, jin sama jin tidak boleh zolim. Jin tidak boleh. Ini jin ini kalau ketemu perang juga. Jin laut jumpa jin darat, perang. Jin gunung jumpa jin lembah, perang kalau ketemu. Nah, dilarang. Jin saling merampok juga. Ada juga jin diperkosa sama jin. Ada. Jin membunuh ada juga. Jin membunuh. Membunuh jin. Ini dilarang. Haram hukumnya. Zolim. Yang kedua, manusia dengan manusia. Manusia gak boleh zolim sama manusia. Gak boleh mengambil hak manusia. Sesama manusia dilarang zolim. Yang ketiga, jin gak boleh zolim sama manusia. Jin kadang-kadang mengganggu manusia. Atas perintah dukun-dukun. Dipelet istri orang. Selingkuh. Oh, dikirim santet. Mati. Ini kerja jin. Jin itu diberkenai dosa, Manusia yang menyuruhnya juga dikenai dosa. Ada yang keempat. Yang bayarnya juga. Yang bayarnya juga. Semuanya. Termasuk semuanya. Yang jual bunganya, yang jual menyannya. Ini sengaja nih menyan nih. Biar mantep nih pakai menyan nih. Waduh. Kena juga itu. Yang keempat adalah. Manusia tidak boleh menzalimi jin. Ini hebat ini. Manusia bisa juga zalim sama jin. Jangan kita pikir wah. Cuman jin yang bisa menzalimi manusia. Manusia juga bisa menzalimi jin. Bagaimana manusia menzalimi jin? Nanti kita akan bahas ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ikhwatul iman, kita akan kembali mendengar jin menganiaya manusia, manusia menganiaya jin. Sekarang manusia bisa menganiaya jin. Kalau jin menganiaya manusia, jin melakukan kejahatan pada manusia. Ada juga jin yang mencintai manusia, menyakiti manusia, diperintah atau tidak diperintah dukun. Karena jin juga ada jin yang kafir, ada juga jin muslim. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun faman aslama fa ulaika tahara rasyada. Allahu akbar. Makanya setan tidak identik dengan jin. Setan bisa jin, bisa manusia. Sayatinal insi wal jin. Setan jin dan setan manusia. Jadi manusia pun bisa setan. Kalau dia tidak menyukai hak, tidak menyukai yang halal, maka dia masuk kategori manusia setan. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah dari setan jin dan setan manusia. Minal jinnati. Nah, kita ingin tahu manusia bisa berbuat zalim kepada jin. Jelaskan mohon ayahanda. Manusia bisa menzalimi jin. Salah satunya yang banyak ditulis dalam kitab-kitab fikih. Kitab fikih. Bab istinja. Rasul bersabda kepada kita diberitahu jangan buang air kecil atau buang air besar di lubang-lubang tanah. Karena sesungguhnya itu rumah-rumah jin. Nah, ini kan kadang udah kita gak pernah ngaji jadi gak tahu. Malah buang air kecil malah sengaja nyari lubang. Oh, dipancurkan ke situ, cur, rumah jin, marah dia ditabok, bengkak kita. Kita pun bingung, kenapa bisa bengkak nih? Karena kata orang buang air kecil ke rumah jin, jin kebanjiran. Marah dia. Kata Nabi jangan, buang air kecil, buang air besar di lubang-lubang jin. Itu rumahnya, dia marah. Jangan membuang air panas ke lubang-lubang tanah itu. Nanti kena anak jin, dia mati. Kalau mati dia minta kisos. Kalau enggak kita dihukum mati juga ya. Bagaimana caranya dia tetap menuntut kepada kaumnya. Nah, ini tentang kezaliman kepada jin. Satu hari satu rombongan jin masuk Islam. Rasul bertanya, ini dalam surah Al-Ahqaf, 8 atau 6 ayat terakhir. Maka setelah masuk Islam Nabi tanya, "Kamu rombongan jin?" "Benar ya Rasulullah, kami jin. Masuk Islam ini satu rombongan, satu kaum." Kata Nabi, "Kalian makan apa biasanya?" "Kami itu biasanya makan daging yang muncul dari tulang-tulang. Jadi kalau manusia makan daging, tulangnya enggak dimakan. Oleh manusia tulangnya dibuang. Nah, kalau tulangnya dibuang, tulangnya kami pegang, langsung tumbuh daging baru. Tumbuh daging baru khusus untuk kami aja. Nah, jadi kita enggak bisa makan lagi. Jangan pula kita jadi tamak pula kan? Makan tulangnya buang, pegang udah dipegang gini, ambil lagi, dimakan lagi enggak bisa. Itu daging khusus untuk jin, kita enggak bisa makan." Nah, jadi mereka pun memakannya katanya. "Kami pun memakanlah tulang-tulang yang sudah muncul daging baru untuk kami." Maka kata Nabi, "Mulai hari ini kamu hanya boleh makan tulang-tulang, daging yang muncul dari tulang yang disembelih orang Islam." Jadi kalau orang Islam sembelih daging, kambing, nah, nanti tulangnya kamu pegang, daging baru muncul dari situ, boleh kamu makan. Dan tulang-tulang yang haram, tulang babi, tulang anjing, itu kamu gak boleh makan lagi. Kamu sudah Islam. Nah, jadi ini ya, yang diajarkan kepada kita dari cerita tentang jin kepada Nabi. Nah, kemudian minum apa? Oh, kami minum buih-buih air. Oh, patutlah kalau ada air terjun, banyak jin di situ. Di buih-buihnya itu minuman jin. Sehingga kalau orang-orang dulu mau menuntut ilmu-ilmu sesat, bertapanya di belakang air terjun, situ banyak jin. Lah kita enggak ngerti agama, orang kaya bikin kolam renang di depan rumah, ada kolam rumah, pakai air mancur, banyak buihnya, banyak jin di situ. Enggak ngerti ini, saking kayanya bikin rumah jin. Enggak ngerti. Ah, ini kejadiannya. Makanya kita disuruh, diberitahu oleh Nabi ini supaya kita jangan zalim sama jin. Satu hari Nabi buang air besar. Kemudian sahabat memberikan batu untuk istinja. Dua batu, satu tulang. Maka kata Rasul, tulang gak boleh. Ini makanan saudaramu, para jin. Ganti batu yang lain, cari batu. Sehingga batu saja, jangan pakai tulang. Nah bayangkan kalau kita gak ngerti agama. Kita istinja pakai tulang. Jin pada ngeliatin, aduh sialan nih, gua gak bisa makan lagi nih. Gimana dipakai istinja, gimana udah kena najis. Jadi kita gak ngerti, kadang-kadang kita karena kebodohan kita berlaku zalim kepada jin. Jin bisa kita ganggu. Satu hari lagi dalam kitab fikih juga, Fathul Aziz kitabnya namanya. Dalam bab sholat, Rasulullah musafir. Benar beberapa orang sahabat tidur di satu lembah. Nah waktu masuk subuh, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mau azan. Kata Nabi, jangan azan sini. Kenapa? Lembah ini penuh dengan jin-jin. Nggak Islam lagi. Terus gimana? Kita keluar dari lembah ini, kita laksanakan sholat di luar lembah. Maka sahabat bungkusin pakaiannya, berangkat. Keluar dari lembah itu, baru Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu azan, baru kemudian Rasul berjemaah. Nah ini perilaku Rasul. Ini sarang jin. Kita jangan sini, kita pergi. Kita numpang tidur sini, udah syukur. Gak diganggu satu malam. Kita pergi keluar, kita sholat di luar lembah. Sekarang orang aneh. Pakai jubah, serban. Kayak ulama. Kerjanya apa? Memburu jin. Jin diburu-buru. Kapan Rasulullah memburu jin? Rasulullah tahu ini sarang jin, pergi. Ini tempat mereka. Mereka lebih dulu dari kita di sini. Sudah kemarin kita pergi. Kita tinggalkan lembah ini. Karena azan kita mengganggu mereka. Pergi, subhanallah, ini perilaku manusia paling unggul di alam semesta ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jin diburu-buru, tangkep, masukin botol, buang ke laut. Kok kita pula memenjarakan jin? Jin itu dipenjara oleh kaumnya, ada polisinya dia. Biar. Jadi ini kita gak ngerti aja. Kenapa kita harus menzalimi mereka? Kalau rumah kita diganggu, Nabi sudah cerita dalam hadis Bukhari Muslim. Bacakan surah Al-Baqarah. Maka nanti para jin yang jahat akan keluar dari rumahmu. Tinggal yang baik-baik aja. Yang baik-baik biarin aja. Orang dia gak ganggu kok. Alam ini kan kongsi. Antara jin dan manusia. Alamul mulki wa syahada yang nyata kita punya. Yang ghaib dia punya. Bisa saja kita kongsi dalam satu rumah. Gak ada masalah kok. Yang gaib-gaib sama dia, yang alam nyata sama kita. Jadi ini kadang-kadang kita tidak merasa jin itu teman. Jin itu makhluk Allah, dia juga punya hak di bumi. Kita juga punya hak. Bahkan kadang-kadang dia ikut tahajud bareng. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Jadi kelompok jin itu berebutan menjadi makmum Rasulullah dalam salat malam. Jadi bapak-bapak kalau salat malam hati-hati kalau ada yang mengaminkan di belakang. Ada, pernah begitu. Satu orang ustaz iktikaf di masjid tua. Sholat tahajud. Rupanya waktu dia baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di belakangnya nyaut. Amin. Untung itu yang sholat malam itu ulama. Kalau enggak loncat itu. Gimana dia lagi sholat sendirian, tiba-tiba di belakang amin rame-rame. Dia makhluk Allah, kita khalifah. Fil ardi, kita khalifah, pemimpin bumi. Beliau anak buah lah ikut di belakang gitu. Mereka jadi makmum. Biasa. Kadang-kadang kita naik haji ketemu jin. Cuman dia disyaratkan kalau ketemu manusia tidak boleh bentuk aslinya. Dia harus bentuk manusia. Karena kalau bentuk aslinya orang bisa pingsan. Bisa copot jantung kita, mati kita, kaget, jelek. Ya, bintang kecantikan jin itu setara dengan manusia paling jelek. Fisiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia itu yang paling cakep. Makanya kalau ada manusia kepingin jadi burung, bodoh banget itu. Ada manusia kepingin jadi burung. Seandainya aku punya sayap, terbang, terbanglah aku. Punya sayap memang cakep, tapi gak enak. Kenapa? Gak bisa cebok. Gimana kalau tangan kita gak ada ganti sayap? Mau? Saya gak mau, saya milih tangan. Kenapa? Bisa cebok. Lah sayap gak bisa cebok. Tentulah manusia yang paling bagus. Nah, oleh karena itu kita berhati-hati. Jangan zalim. Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala menuliskan dalam kitabnya, jin dengan manusia bisa kawin. Asal sama-sama Islam. Asal syarat rukunnya sama. Hanya saja tidak bagus. Kalau kita laki-laki kawin sama perempuan jin, nanti anaknya anak jin. Kan rugi kita. Kita pulang kampung naik kereta api, rame-rame lebaran. Sebelah duduk kita nanya, pulang kampung pak? Sendiri, kagak bertujuh. Mana? Itu tetangga kita loncat itu. Bertujuh gak kelihatan, bertujuh nih. Gatengku itu rugi. Wanita Islam, manusia, bisa nikah dengan jin. Anaknya bisa anak manusia. Di dalam tafsir Khazin, itu Ratu Balqis itu anak jin dan manusia. Kalau gak salah ibunya yang itu manusia, bapaknya jin. Nah, maka diceritakan ketika Nabi Sulaiman memanggil Ratu Balqis. Ratu Balqis masuk istana Nabi Sulaiman, di bawahnya ada air. Lantainya cermin, dikirain kebanjiran ini. Ada air, ditarik roknya. Kelihatanlah betisnya, tersenyumlah Nabi Sulaiman melihat betis Ratu Balqis. Orang yang pikirannya ngeres, waduh nih, mulus nih. Ngiler nih Nabi Sulaiman. Karena kemudian Nabi Sulaiman menikahi Balqis setelah Balqis masuk Islam. Wah, karena terpesona lihat betisnya. Bukan. Nabi Sulaiman AS itu Rasul. Imannya kuat. Ketika terlihatnya betis dia senyum. Karena dilihatnya betis itu berbulu sangat lebat. Oh. Waduh, bulune. Nabi Sulaiman langsung senyum. Kenapa? Ini anak jin. Patut sakti. Patut bisa jadi raja. Sakti. Kenapa? Bapaknya jin. Disebut dalam tafsir Khazin nama bapaknya itu disebut. Nah, ini kalau kita jangan kawin sama jin, banyak manusia. Ya, banyak manusia. Tapi boleh kalau sama-sama Islam. Begitu Syekh Zakaria Al-Ansari menuliskan begitu. Jadi bapak-bapak saudara-saudara yang mulia, kesimpulan daripada hadis tadi, fala tazalamu, jangan kamu berlaku zalim. Nah, zalim itu apa sih sebenarnya? Merampas hak orang zalim. Mengkhianati amanat yang dipikulkan juga zalim. Kezaliman tadi sudah kita bahas, kepada Allah bisa zalim, kepada Rasul bisa zalim. Kepada siapa lagi? Kepada ibu bapak. Banyak orang sekarang. Susah payah ibu bapaknya cari nafkah, membesarkan dia dengan susah payah. Kurang makan bapak ibunya demi dia, kurang minum demi dia. Pakaian ibu bapaknya robek-robek, dia pakaian bagus demi dia bisa sekolah. Udah sekolah, dapat sarjana, dapat pekerjaan bagus, nikah. Begitu nikah, dibawanya istrinya pergi. Terus ketakutan dia sama orang tuanya karena istrinya. Ngasih belanja aja sembunyi-sembunyi. Mak. Jangan tahu istri. Ini suami kok takut sama istri, bagaimana sih? Harusnya kita beritahu sama istri kita, gaji saya berapa? Nih lihat gaji saya, 2 juta ya. 500 ribu kita kirim kampung untuk orang tua. Loh, kita aja kurang mas. Biarlah kita kurang. Beberapa tahun ini orang tua kita sudah tua. Dulu pun mereka membesarkan kita, kurang juga. Kurang makan, kurang minum, kita beri. Beritahu sama. Kalau kita tidak beri, saya durhaka sama orang tua saya, berlaku zalim. Kamu mau suamimu yang ganteng ini masuk neraka jahanam? Tentu dia bilang, enggak mau mas. Kalau enggak mau mari kita kirim. Jangan zalim sama orang tua. Lalu dia minta juga, lalu buat mertua? Bagi. Bagi, biar kita makan dua kali sehari. Asal orang tua kita makan. Sebab ada ini. Kalau kita hari ini kenyang di Jakarta, cukup makan karena duit kita bisa beli makanan. Sementara ayah ibu kita di kampung hari ini lapar karena gak ada makanan, miskin. Maka kita dicatat sebagai anak durhaka di sisi Allah SWT. Anak durhaka kekal dalam neraka selama-lamanya. Kecuali ayah ibunya memaafkan salahnya. Jadi jangan main-main, tidak ada hak. Orang Islam makan kalau bapak ibunya tidak makan. Tidak ada hak kita. Dahsyat ini. Kalau kita datang ke rumah orang tua kita, kita sudah nikah, ada makanan di atas meja, kita tidak boleh memakan makanan itu kecuali izin orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita datang ke rumah kita setelah kita berumah tangga, punya rumah sendiri, ada makanan di atas meja, orang tua kita berhak memakannya tanpa minta izin kepada kita. Apalagi minta izin sama istri. Ini kadang-kadang para istri perlu diingatkan ini. Mertuanya dianggapnya saingan. Mertuanya datang tanggal 1, tanggal 2 datang lagi tersenyum. He. Begitu terlihatnya mertuanya. Ini orang tua ini tahu aja ini. Kalau tanggal 1 ini suamiku udah gajian, mesti mau minta duit suamiku ini. Dia bukan mau minta duit suami ibu. Dia mau minta duit anaknya. Kok jadi kayak saingan aja ini mau minta duit suami saya ini. Seolah-olah dia istri kedua, kita istri pertama. Dia mau minta duit anaknya, bukan minta duit suami ibu. Kepada siapa lagi dia mau minta duit? Kepada presiden. Mau datang ke rumah presiden minta duit? Ibu kita itu, mertua kita itu. 3 kilometer sudah kumisnya panjang penjaganya itu. Mau kemana? Mana bisa dekat ke rumah presiden? Ini presiden zaman sekarang, bukan presiden zaman dulu. Kalau presiden zaman dulu, kita bisa pegang-pegang jenggotnya. Hei, ini presiden saya nih, boleh. Sekarang coba pegang jenggotnya. Ditembak langsung. Tentulah dia mau datang minta duit sama anaknya. Sama siapa lagi dia mau minta? Beritahu kepada istri-istri di rumah ini, para pemirsa perempuan-perempuan. Kadang-kadang perempuan-perempuan ini kurang adil, Ananda. Ya. Kalau ayah, kalau ibunya yang datang servis, gulai udang, gulai hati, masya Allah, sambal daging, giliran mertua yang datang, teri sama kacang, di sambal, umur udah 75, dimut aja setengah jam nih. Kacang itu. Bagaimana orang umur 75 dikasih kacang? Supaya enggak betah ini mertua. Tapi kalau orang tua servis. Masalahnya ya, mertuanya memang hobinya makan itu. Jadi ini susah ini. Beritahu, jangan zalim sama orang tua, jangan zalim sama mertua. Kadang-kadang kita ini terlupakan. Susah payah disekolahkan, udah kerja. Wah, seleranya besar, semua mau dikredit. Akhirnya enggak bisa bantu orang tua, cuma bisa nyanyi doang. Ayah, dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Menanggung beban. Apa enggak menanggung beban? Semua mau dikredit. Kulkas kredit, motor kredit, rumah kredit, lemari kredit, istri kredit. Kapan mau bantu orang tua? Kadang-kadang begitu, datang orang tua pura-pura miskin. Wah, enggak ada apa-apa. Ibu, bapak, enggak ada apa-apa. Padahal depositonya sudah ratusan juta. Pelit, sama orang tuanya pelit. Nah inilah. Itu yang penting, jangan zalim sama orang tua. Sungguh, wail, celaka. Siapa ya Rasulullah? Orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk surga. Bisa, babi hingga punya tiket. Orang tua adalah tiket masuk surga. Orang tua adalah tiket masuk surga. Ketika kita membuang orang tua kita masuk panti jompo, kita sama dengan membuang tiket kita untuk masuk surga. Ketika kita sakit, hati orang tua kita usir dari rumah kita. Sama dengan membakar tiket kita untuk masuk surga. Goblok. Zoluman jahula. Zolim itu udah tahu tapi masih melakukan. Udah tahu ini haram, dia terus makan. Sayangi ibu bapak kita. Memandang wajah ayah dengan rasa cinta. Mendapatkan pahala umroh yang mabrur di sisi Allah. Mandang doang, apalagi ngajak umroh. Makanya ayah, Nanda setiap tahun sekali umroh, itu bukan hanya untuk diri sendiri saja, tidak hanya bersama jamaah, tapi juga ngajak mama, abah, dan mertua. Mertuanya ada dua ya. Jadi ngajak abah, mama, ngajak dampingin tawaf. Nah selesai itu sholat di depan makam Ibrahim, Nanda doa, selesai doa, salaman, cium ayah, ibu, lalu mama yang paling hati suka kata-kata mama, mama ridho nak, itu yang paling diinjar tuh setiap tahun di. Ridho orang tua itu ridho Allah SWT. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Oleh karena itu jangan zalim sama orang tua, jangan zalim sama istri. Nah jangan zalim sama istri. Ini kadang-kadang sama istri pelit. Uang belanja mas, 20 ribu, mana cukup mas, anak 4, mertua 2. Cukup sih, cukup. 20 ribu gak cukup. Apa kata suaminya? Pandai-pandai kaulah. Pandai-pandai kaulah. 20 ribu terpaksa makan tahu diiris-iris kecil-kecil. Sementara dia di kantor, masuk kantin, wah, potong gaji akhir bulan, makan soto Madura, kari kambing. Mentraktir pula tuh si Siti, kawan kantornya. Mari Tik Siti, abang traktir. Wah, habis 80 ribu. Rokok sebungkus lagi. Udah hampir 100 ribu. Malam-malam bilang mas istrinya yang di rumah. Mah, apa? Sediain makan dong. Numpang makan lagi sama yang 20 ribu itu. Akhirnya istrinya kurus. Kepalanya yang gede. Kayak ikan mujair. Dia sehat walafiat. Si Siti mulus karena tiap hari makan kari kambing. Waduh, bagaimana begini zolim sama istri. Jangan zolim sama istri. Makananmu yang kamu makan mesti sederajat dengan makanan istrimu. Sederajat makanan yang mesti sama. Ini yang paling banyak kena ustadz ini. Saya kadang-kadang begitu ceramah. Habis ceramah makan, meja makannya 12 meter. Padahal kita tahu di rumah makan teri. Untung ada HP, Pak Satelapun. Sayang, ya, makan apa di rumah? Teri bang, kan 20 ribu. Masya Allah. Ini makanan siang ini, Dek, di tempat ceramah 12 meter, Dek. Semua ada dari sate, soto, semua ada lengkap. Untunglah istri hatinya lembut. Makanlah, Bang. Aku ridho, rela, Bang. Bagus-bagus sama makan biar Abang sehat. Untung. Kalau dia keras, dia bilang, coba makan. Gak kuizinkan sampai dunia kiamat. Terpaksalah pulang ke rumah makan teri. Betapa baiknya istri. Kalau istri baik begini, jangan disakiti. Jangan-jangan kau sakiti hatinya. Jangan lagi sayang. Begitu. Istri baik begitu ditabok. Haram menampar wajah. La tadribul wajah. Jangan menampar wajah. Kalau mau menampar istri boleh. Bagaimana caranya? Tampar dia 1000 kali sehari. Pakai hidung. Ting, ting, ting. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu panggilan Allah tiba. Ikhwatal iman, muazin Masjid Az-Zikra akan mengumandangkan azan. Silakan Akhi Amin. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة dapat dari guru kita, ayah datang ke Julkarnain. Allahu Akbar. Jangan berbuat zalim kepada Allah dan makhluk Allah. Itulah tugas hidup sesaat di dunia ini. Segala keputusan Allah, segala takdir Allah, segala peristiwa yang terjadi, Allah putuskan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan rahmatnya. Yang kedua dengan Al-Alim, dengan ilmunya. Yang ketiga dengan Al-Hakim, kebijakannya. Maka segala hal yang terjadi pasti ada rahmat Allah. Pasti ada hikmahnya. Blessing in disguise. Itulah yang buat orang beriman tidak mudah berkeluh kesah. Sakanun. Nabi sampai memuji orang beriman itu. Ayah Nabakti, sakanun itu orang yang paling tertenang dari goncangan dunia ini. Bahkan sakaratul maut sekalipun paling tertenang. Sehingga dipanggil ya ayah Tuhan nafsul. Karena melihat semua dengan baik sangka. Allahumma inna nas'aluka radhal qada' walakin lutfa fi. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu. Kalau sudah terjadi kematian, musibah yang hebat. Takdirmu, takdirmu. Siapa yang bisa menolak takdir Allah? Kalau orang tua kita wafat. Kalau musibah terjadi pada diri kita. Anak kita meninggal. Siapa? Enggak sanggup. La haula wala quwata illa billah. Takdirmu adalah takdirmu. Tapi beri kepada hamba kecerdasan untuk menangkap bahasa hikmah di balik takdirmu. Diputuskan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan kebijakannya. Pasti sesuatu yang besar. Keputusan itu untuk kepentingan hambanya. Karena sifat dominannya Rahman dan Rahim. Kita bisa emosi, bisa marah. Karena menurut kepentingan kita. Menurut aku kita, menurut maunya kita.